selembut sutera, sebening pelangi dirimu. Terbawa senyummu, terbawa tangismu, rindumu, rinduku setiap waktu. Ku dengar bisik angin senja di telinga wajahmu, terlihat di rembulan. Oh, oh, oh, oh. Aduhai pujaan, daku pun tak tahan. Rindumu, rinduku sampai nanti. Bisik angin senja di telinga suaramu. Seolah wajahmu terlihat di rembulan. Oh, oh, oh, oh, oh. Aduhai pujaan, daku pun tak tahan. Rindu sampai